Saudara, sebuah senandung rindu akan dialunkan Lydia Natalia bersama Yudi Kristianto. Ciptaan Yudi Kristianto sendiri bersama Maxima Miri. Judulnya Kangen. Seiring jalan kita bersama.